Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله جل وعلا فرمانكن pada ayat ke-45 surat yang kita bahas, surat Al-Kahfi, wadrib lahum masal, dan berikanlah perumpamaan kepada mereka, al-hayatid dunya, tentang kehidupan dunia, kama'in anzalnahu minas sama, yaitu seperti air yang Allah, yang kami telah turunkan dari langit. Maksudnya adalah al-matar, hujan. Fakhtalata bihi nabatul ard, maka kemudian menjadi subur karenanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Fa asbaha hasyima, maka kemudian setelah itu jadilah kering. Tadruhur riyah, yang diterbangkan, dihempaskan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Jalla wa'ala itu muqtadirah, maha kuasa, ala kulli syai' atas segala sesuatu. Bagaimana maksudnya, sebagaimana telah disebutkan di akhir kajian, maka kita menyimak apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Padanya jika perlu dicatat, dibubuhkan keterangan-keterangan, maka itu tentunya bermanfaat. Kata beliau, kadzalika hadhihi dunya, ketahuilah demikian pula keadaan dunia ini. Bainama sahibuha qad a'jab bi syababih, tatkala pelakunya atau orang yang hidup di dunia tadi merasa ta'ajub, merasa terheran-heran, bi syababih, dengan kemudaannya, dengan masa mudanya. Naam, wafaqa fiha ala aqrani wa atrabih, dan kemudian dia merasa unggul padanya pada kehidupan dunia tadi terhadap rekan-rekan atau teman-temannya. Wa hasala dirhamaha wa dinaraha, yang kemudian dia menghasilkan dirham dinar padanya, artinya sifat materi didapatkan dari dunia tadi. Waqtatafa min ladzatihi azharaha, dan dia menikmati atau memetik kelezatannya. Dia memuaskan dari dengan apa yang dia dapatkan dari dunianya. Wa khada fi syahawati fi jami'i awqatih, dan dengan itu kemudian dia tenggelam dalam syahwat pada seluruh waktunya. Wa dhanna annahu la yazal fiha sa'iru ayyamih, dan dia kira bahwa itu senantiasa ada terus menerus pada seluruh hari-harinya di dunia. Id asabahul maut awit talaf limalih, tatkala tertimpa kematian kepadanya atau lenyap musnah hartanya, fadhahaba anhu sururuh, hilanglah kegembiraan kesenangan padanya, wazalat lidatih ladatihi wa huburin, demikian pula berangsur-angsur hilang kelezatan dan juga apa yang dia sukai di dalam dunia. Wastauhasha qalbahu minal alam, dan kemudian dia merasa ketidaksukaan, kebencian dalam hatinya berupa perkara-perkara yang dia derita. Wa faraqa shababahu wa quwwatahu wa malah, sehingga terpisahkanlah masa mudanya, masa semangatnya dia menggebu-gebu mencari dunia. Terpisahlah pula kekuatan dan juga hartanya. Wan farada bi salihi aw sayyi'i a'malihi, maka tinggallah yang tersendiri atau tersisa kebaikankah atau keburukan amalan-amalannya. Hunalik ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi, maka di sanalah seorang yang zalim menggigit kedua tangannya, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dengan runtuhnya, habisnya dunia, direnggut dengan kekuatannya, direnggut dengan masa usianya. Demikian pula dengan luntur materi yang ada padanya. Hina ya'lam haqiqatan ma huwa alaih, di saat dia tahu hakikat apa yang sebenarnya. Wa yatamanna al-aud ila dunya, dan dia kemudian berangan-angan untuk bisa kembali ke dunia. Itulah masa kesudahan dunia. 6. Seperti halnya air yang Allah Jalla wa'ala turunkan dari langit, kemudian jadi subur, makmur, sukses, berhasil, ini, itu. Kemudian satu saat akan kering. Hashima akan kering. Tadruhur riyah, yang kemudian akan dihempaskan oleh angin. Ada saat waktunya nanti. Maka ketika sudah direnggut oleh usia, ajal tiba, dia berangan-angan untuk kembali ke dunia. Pertanyaannya, apakah mungkin untuk bisa kembali? Kalla wa kalla, sama sekali tidak akan bisa. Dia ingin kembali ke dunia, la liyastakmil asyahawat, Maksud dia kembali ke dunia bukan untuk melanjutkan atau menyempurnakan syahwat-syahwat yang selama ini dia lakukan. Bal yastadrik ma farata minhu minal ghafalat. Akan tetapi dalam rangka untuk menempungkan atau menutupi dari sekian kelupaan-kelupaan yang dia lalaikan selama kehidupan dunia. Bittaubah wal a'malis salihat. Harapan setiap yang ingin kembali ke dunia adalah bittaubah, supaya dia bisa bertaubat kepada Allah. Harapan dia untuk kembali ke dunia adalah a'malus salihat, adalah amalan-amalan yang saleh yang bermanfaat untuk dirinya dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya. 6. Demikian beliau mengungkapkan dengan bahasa seperti itu. 6. Makna dari ayat ke-45. Perumpamaan dalam kehidupan dunia. Maka fal'aqil al-jazim al-muwaffiq yu'rad 'ala nafsihi hadhil hala. Beliau mengajak hendaknya orang yang berakal, al-jazim, berakal yang pasti, al-muwafiq, yang sesuai dengan yang benar, hendaknya dia bentangkan kepada dirinya keadaan tersebut. Artinya hendaknya dia introspeksi kepada dirinya. Jangan kalian terlelap dalam kehidupan dunia. Dunia ini sementara. Dunia adalah sebagai tempat kita untuk beramal. Dunia sebagai tempat kita untuk melintas. Seperti layaknya abiru sabilin, seorang musafir yang lewat di jalan yang kemudian akan menuju suatu tujuan. 6. Ini salah satu ayat yang menyebutkan tentang permisalan kehidupan dunia. Maka kita perlu tahu bagaimana permisalan yang lain di ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan. Lebih lanjut, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang lain. Di antaranya surat Yunus. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Apa yang kita rasakan? Sama ayatnya dengan Al-Kahfi 45. Namun Al-Kahfi didahului dengan wadrib lahum, dan berikanlah perumpamaan kepada mereka. Adapun pada Yunus, innama, sungguhnya atau hanyalah masalul hayatid dunya, permisalan kehidupan dunia itu, kama in anzalnahu, seperti halnya air yang telah kami turunkan, minas sama, dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, yang kemudian karenanya menjadi subur tanaman-tanaman di muka bumi. Sampai di situ sama ayatnya, mimma ya'kulun nasu wal an'am, dari apa yang dimakan oleh manusia dan juga binatang ternak. 6. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Antum bubuhkan catatan, lihat pula surat Yunus. Perlu apa tidak disebutkan nomor ayatnya? Nampaknya sekarang belum. Nanti insya Allah kajian berikutnya. Sehingga menjadi PR bagi antum, lihat di surat Yunus di ayat yang mana. Antum buka-buka di mana awal ayat yang menyebutkan innama matsalul hayatid dunya ila akhiril ayat. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Kemudian tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi, di antaranya yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya. Naam. Dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Naam, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Kita dapatkan perumpamaan yang kedua. Menunjukkan bukan pada Al-Kahfi 45 saja. Permisalan kehidupan dunia juga ada pada surat atau ayat yang lainnya. Di antaranya surat Yunus ini. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan Allah juga menyebutkan pada surat Az-Zumar. Juga sementara tidak disebutkan nomor ayatnya sebagai wajibul manzili, pekerjaan rumah bagi antum untuk memeriksa di mana ayat tersebut. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'a fasalakahu yanabi' fil ardi thumma yakhruju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Jalla wa'ala telah turunkan dari langit ma'a, air. Naam. Air hujan. Naam. Fasalakahu yanabi' fil ardi. Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Yanabi' sumber-sumber di bumi ini. Thumma yakhruju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Yang kemudian sudah diatur perairannya tadi. Dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Zar'an mukhtalifan alwanuh. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian dia menjadi kering. Lalu kalian melihatnya musfarra, kekuning-kuningan. Thumma yaja'aluhu hutama. Kemudian dijadikannya oleh Allah Jalla wa'ala hutama. Hancur. Naam. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya pada yang demikian itu betul-betul terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Yang mempunyai akal, yang mau berpikir dan seterusnya dan seterusnya. Naam. Selain Yunus dan juga Az-Zumar, berikutnya bukti yang ketiga surat Al-Hadid. Antum juga lihat nanti di ayat yang keberapa. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahwun wazinah وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. نعم. Ketahuilah kata Allah Jalla wa'ala bahwa sesungguhnya atau hanyalah kehidupan dunia itu la'ib, adalah permainan, kata Allah Jalla wa'ala. Walahun, dan juga sesuatu yang tidaklah bermanfaat, wazinah, dan juga kehidupan dunia itu perhiasan. Watafakhur bainakum, dan juga saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakatsur fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak, saling banyak-banyakan di dalam urusan harta wal aulad, anak-anak, keturunan. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh, seperti layaknya hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Nah, mengagumkan para petani. Nah, kemudian menjadi hancur. Kemudian tanaman tadi menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Jalla wa'ala dan juga keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang ghurur, kesenangan yang menipu, yang memperdayakan kalian. Nah, sekian perumpamaan-perumpamaan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita, agar kita berpikir untuk bisa memanfaatkan dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di akhirat selama-lamanya. Dan jangan kalian tertipu sekali-kali. Jangan kalian terpedaya, terbuai dengan dunia, lupa diri, dan kemudian akhirnya merugikan terhadap akhirat kalian. 6. Selesailah ayat ke-45. Kemudian kita melangkah pada ayat ke-46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Naam, kita baca ayatnya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-mal, harta, wal-banun, dan juga anak keturunan, anak-anak yang ada, pemberian dari Allah, zinatul hayatid dunya, sebagai zinah kehidupan dunia, perhiasan. Zinatul hayatid dunya sebagai perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatus salihat, tetapi al-baqiyatus salihat, amalan-amalan yang kekal dan juga saleh, khairun inda rabbika, adalah lebih baik di sisi Rabbmu thawaba, pahalanya, wa khairun, dan lebih baik pula amala, harapannya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba, wa khairun amala. Nah, disebutkan harta dan juga anak-anak, itulah yang dibanggakan oleh Utbah. Nah, yang dibanggakan oleh Utbah di masa itu dan juga ashabuhu al-aghniya. Dibanggakan pula oleh teman-temannya yang aghniya, yang kaya-kaya. Oh, kami memiliki harta, kami memiliki juga anak-anak yang banyak. Nah, sebagai bentuk katanya keridhaan Allah, keridhaan kepada kami. Dan telah dibahas dalam pembahasan Masailul Jahiliyah, bukanlah sebagai tanda pemberian Allah Jalla wa'ala kepada hambanya dalam bentuk seperti itu, bukanlah semata-mata bentuk keridhaan Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya, ketika seseorang disempitkan dari sisi hartanya, dari sisi yang lainnya, bukan bentuk pula kemurkaan Allah Jalla wa'ala kepadanya. Maka bentuk keridhaan Allah kepada hamba ketika hamba tadi digerakkan hatinya kepada kebaikan, ketika dia dalam kondisi iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebutkan dalam tafsir kaitannya harta dan anak-anak tadi adalah Utbah dan pengikut-pengikutnya yang aghnia, yang tentunya bukan hanya kepadanya tetapi orang-orang yang semisal seperti itu. Wazinatul hayatid dunya, dan juga di mana harta dan anak-anak tadi sebagai perhiasan kehidupan dunia, laisat min zadil akhirah, yang mana itu bukan bekalnya akhirat. Yang mana dengan harta dan anak-anak tadi bukan justru mengantarkan bekal untuk akhiratnya, namun justru sebaliknya sebagai fitnah, sebagai kerugian, sebagai yang menyeret dia kepada jurang an-nar, disebabkan karena hartanya tadi tidak bisa menjadi penolong, membantu dalam kehidupan dunianya tadi untuk mendukung kepada keridhaan Allah, demikian pula keluarga dan anak-anaknya, justru semakin menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-mal wal banun harsud dunya, harta dan anak-anak itu adalah tanaman dunia. Wal a'malu salihah harsul akhirah, sedangkan amalan-amalan yang saleh adalah tanaman akhirat. Wa qad yajma'uha Allah li aqwamin, dan juga terkadang Allah kumpulkan keduanya tadi pada suatu kaum, pada seseorang hamba, pada suatu kelompok hamba-hambanya Allah Jalla wa'ala. Seseorang diluaskan dari sisi hartanya, dari sisi anak keturunannya, dan juga beramal dengan amalan yang saleh. Di antara para nabi, Sulaiman alaihi salam, Allah luaskan harta pada beliau, Allah berikan kelebihan-kelebihan yang lain, Allah tundukkan binatang-binatang yang ada, beliau mampu untuk berbicara kepada mereka, Allah tundukkan bagi beliau jin-jin yang ada. Nah, sisi lain adalah beliau seorang manusia pilihan Allah sebagai nabinya. Beliau beramal dengan amalan yang saleh. 6. Maka kata Ali bin Abi Thalib, qad yajma'uha Allah li aqwamin. Terkadang Allah kumpulkan tadi pada suatu kaum. Wal baqiyatus salihat. Al-baqiyat jamak dari al-baqiyatu. Artinya yang kekal. As-salihat jamak dari as-salihatu. Apa maksudnya amalan-amalan yang saleh lagi kekal? Ikhtalafu fiha. Berbeda pendapat di antara para ulama, di antara para salaf. Faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Ikrimah dan juga Mujahid rahimahumullah, adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah al-baqiyatus salihat. Ditafsirkan dengan zikir, dengan bacaan 4 perkara. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 6. Dan juga telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, afdalul kalam arba'u kalimat. Al-kalam, ucapan atau pembicaraan yang paling afdal. 6. Afdal itu sudah paling ya. Pembicaraan yang afdal adalah 4 perkara. 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 6. Dari sini kita dapatkan lagi bentuk-bentuk zikir kepada Allah Jalla wa'ala yang disyariatkan. 4 kalimat. Maka semoga kita bisa mengamalkannya. Kita bisa memanfaatkan ilmu yang telah kita peroleh. 6. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu dikategorikan sebagai al-baqiyatus salihat sebagaimana Al-Kahfi ayat ke-46. Disebutkan riwayat lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih aku, di mana aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai bagiku dibandingkan terbitnya matahari. 6. Tidak mudah matahari terbit, melainkan dengan izin Allah Jalla wa'ala, dengan waktu yang teratur, kapan terbit, kapan terbenam, hari berganti hari. 6. Kalimat seperti ini senada pula tentang keutamaan hari Jumat. Tentang keutamaan hari Jumat, lebih baik dibandingkan dari terbitnya matahari. 6. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berikutnya riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, "Istakthiru minal baqiyatis salihat." Perbanyak oleh kalian dengan al-baqiyatus salihat. Qila, wa ma hunna ya Rasulullah? Ada seorang sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihat itu ya Rasulullah? Qala al-millah. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, at-takbir wat-tahlil wat-tasbih walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. At-takbir, takbir, Allahu akbar. At-tahlil, tahlil, la ilaha illallah. At-tasbih, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Sanadnya juga hasan, sehingga ini juga bentuk lain dari al-baqiyatus salihat. Naam. Padanya tambahan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, dan dari Masruq, dan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahumullah, al-baqiyatus salihat hiya as-salawatul khams. Al-baqiyatus salihat adalah salat yang lima waktu. Dan teriwayatkan juga ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Semakin melengkapi bahwa al-baqiyatus salihat adalah as-salawatul khams. Disebutkan riwayat lain dari perkataan Imam Qatadah rahimahullah bahwa al-baqiyatus salihat annaha al-a'malus salihah, adalah amalan-amalan yang saleh. Maka oleh karenanya Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa al-baqiyatus salihat adalah seluruh ketaatan-ketaatan yang wajib dan mustahab dari hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba-hambanya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada waktunya nanti biiznillahi ta'ala. Itulah yang bisa kita mampu pada kajian malam hari ini. Allah ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.